الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين جماعة سوية مليكن ولي الله سبحانه وتعالى بآيات yang 64 dan setelahnya dari surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk menyampaikan kepada ahli kitab. Setelah barakallahu fikum, Allah memerintahkan rasul untuk mengajak ahlul kitab untuk kembali kepada ajaran inti semua para rasul, yakni mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan, yakni ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Ini ajakan yang Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk mengajak semua ahli kitab. Barakallahu fiik. Yang mengaku menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi dalam prakteknya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, diajak kembali. Diajak kembali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka enggan, aku ulu syahdu di anna muslimun. Baik. Kemudian Allah mengatakan berikutnya. Yani ya ahlul kitab, ni kul ya ahlul kitab. Wahai ahlul kitab. Yani orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilat at-taurat. Ya ahlul kitab, lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilat at-taurat wal injil illa min ba'di afala taqilun. Wahai orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, bagaimana bisa kalian berhujat dan mengaku-ngaku bahwa Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah bagian dari orang-orang Nasrani atau bagian dari orang-orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi mengaku bahwa bahwa Ibrahim adalah penganut agama Yahudi. Nasrani juga demikian, mengaku bahwa Ibrahim adalah penganut agama Nasrani. Padahal Allah mengatakan wa ma unzilatit tawrat wal injil illa min ba'dihi. Padahal tidaklah diturunkan Taurat, tidaklah diutus Musa, tidaklah diturunkan Injil, dan tidaklah diutus Isa alaihissalam kecuali setelah meninggalnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Baik. Mereka mengaku, orang-orang Yahudi mengatakan inna Ibrahim kana Yahudiya. Orang Nasrani mengatakan inna Ibrahim kana Nasraniya. Ngaku-ngaku. Nanti setelah meninggalnya Ibrahim baru muncul agama Yahudi. Nanti setelah meninggalnya Ibrahim baru muncul agama Nasrani. Bagaimana bisa kalian mengaku-ngaku bahwa Ibrahim adalah pengikut agama kalian? Tidakkah kalian berakal? Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, antum haulai hajaitum fi ma lakum bihi ilm. Inilah kalian ahlul kitab yang biasanya kalian berhujat, kalian mendebat. Mendebat Muhammad alaihi salatu wassalam pada perkara-perkara yang kalian memiliki ilmu padanya. Biasa kalian mendebat Rasulullah dengan ilmu yang ada pada kalian. Antumlah haula'i hajajtum fi ma lakum bihi 'ilm. Falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi 'ilm. Terus kenapa kalian ini berhujat? Ngaku-ngaku Ibrahim adalah orang yang berada di atas milah kalian. Kenapa kalian berhujat dengan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu padanya? Mana ilmu? Mana dalil yang menunjukkan bahwa Ibrahim Yahudi atau Ibrahim Nasrani? Falimatu haju nabi ma'alaihissalam bi'il. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Maka Allah mengatakan, maka memastikan, maka na Ibrahim Yahudiya wala Nasraniya. Tidaklah Ibrahim itu sebagai orang Yahudi dan tidak pula sebagai orang Nasrani. Barakallahu alaikum. Karena dua agama ini sangat mengeluh-eluhkan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sangat menjunjung tinggi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, kita juga kaum muslimin sangat memuliakan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sehingga kita banyak diperintah oleh Allah SWT untuk menjadikan Ibrahim sebagai contoh suri teladan. Masya Allah. Lalu terus bagaimana agamanya Ibrahim? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Akan tetapi Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam beliau adalah hanifa, taib. Orang yang senantiasa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaatinya. Hanif, barakallahu alaikum, cenderung kepada ketauhidan dan meninggalkan kesyirikan. Barakallahu alaikum. Hanifan muslima, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apapun yang dilakukan oleh Ibrahim dan sekecil apapun yang beliau lakukan, itu semuanya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan inna Ibrahim kana umma. Tep, contoh suri teladan. Tep, apapun yang Allah perintahkan kepada beliau, beliau segera melakukan. Tep, dan banyak sekali dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sosok Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tep, dalam masalah ketaatan. masalah ketulusan. Barakallahu fikum, sehingga Allah menggelarnya dengan Khalilur Rahman. Khalilur Rahman, yakni orang yang telah mengisi seluruh hatinya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan seorang putra yang bernama Ismail, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya untuk menyembelih Nabiullah Ismail. Barakallahu fikum. Maka sedikit pun Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak surut karena cintanya yang sangat terhadap putranya. Baik. Sebagai manusia beliau mencintai putranya sebagaimana setiap ayah mencintai putranya, mencintai anaknya. Barakallahu fikum. Tapi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apakah kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala terkurangi dengan kecintaan dia terhadap anaknya? Maka Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya itu. Baik, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelihnya. Barakallahu fikum, menjalankan seluruh asbab penyembelihan. Bahkan sudah digorok anaknya dengan pisau untuk menyembelihnya, sudah dilakukan. Tapi Allah SWT menghalangi antara pisau dengan leher sang anak. Dan Allah mengatakan, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah melakukan perintah yang engkau lihat dalam mimpimu itu. Dan mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Nabi Ibrahim alaihissalam banyak sekali dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan beliau adalah tokoh tauhid. Maka Ibrahim Yahudiya wala Nasraniya, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah beliau termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini penjelasan dan penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang bersih sucinya Nabi Ibrahim dari kesyirikan. Barakallahu fiik. Bagaimana perjuangan beliau mendakwahkan ketauhidan ini? Wa ma kana minal musyrikin. Lah terus siapa sesungguhnya yang mengikuti Ibrahim ini? Siapa sesungguhnya yang memuliakan dan menghormati Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam? Maka Allah menyatakan, inna Ibrahim, inna awlan nasi bi Ibrahim alalladzina taba'uhu wa hadan nabi walladzina amanu Allah waliul mu'minin. Baik. Inna awlan nasi bi Ibrahim, sesungguhnya orang yang paling utama untuk Ibrahim alaihissalatu wassalam, orang khususnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, adalah orang-orang yang mengimani beliau alaihissalatu wassalam, membenarkan risalahnya dan mengikuti agamanya Ibrahim alaihissalatu wassalam, agama ketauhidan. Siapa mereka sesungguhnya? Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Dan orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka inilah orang yang terdekatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bukan orang Yahudi, karena orang Yahudi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pula orang-orang Nasrani, karena orang Nasrani mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabiullah Ibrahim tidaklah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti billahnya Ibrahim, millatut tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka yang lebih utama, barakallahu fikum, terhadap Nabi Ibrahim adalah kita, umat Muhammad alaihi salatu wasalam. Bahkan terhadap Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di awal-awal kedatangan beliau ke kota Madinah, beliau mendapati barakallahu fikum orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal yawmul ladzi tasumuna fihi." Hari apa gerangan ini yang kalian ramai-ramai melakukan puasa padanya? Baik. Kata mereka, "Hadza yawmun najjallahu Musa wa ahlaka Fir'aun wa ahlak." Baik. Wa qawmahu yani najjallahu Musa wa qawmahu. Hari ini adalah hari Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dari kejarannya Fir'aun, dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasama Musa syukran lillahi taala. Fasunna. Musa pun melakukan puasa karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami pun mengikuti Musa alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami lebih utama, lebih pantas untuk dikatakan mengikuti Musa alaihissalatu wassalam daripada kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabatnya untuk melakukan puasa Asyura. Barakallahu. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala walinya orang-orang yang beriman. Ini barakallahu fikum. Ini keputusan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang dimenangkan. Dialah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar pengakuan cinta dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus dalam konteks mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Tapi kita tetap kepada majlis, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran ini. Ilahuna subhanahu wa bihamdika, syukurlillah, la ilaha illa anta.